Aduh, mungine anane sayang, mung wong biasa sing lagi perjuang. Ngadepi kahanan, ati sing sering kelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo no pendemku, ojo sambat rono rene, aku samar dikawin nyaman biyane. Yo sayang, aku wegah kelangan, siji-sijine kowe tak eman-eman. Ora tak baleni tresna sing kaya wingi, sing-singan jangan. Yen ono kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo pendem dewe, ojo sambat rono rene, aku sama dikawin nyaman liyane. Yo sayang, aku wegah kelangan, siji-sijine kowe tak eman-eman. Ora tak baleni tresna sing kaya wingi, sing-singan jangan terulang. Yeah. kepule mong baleni kisinan terulang lagi. Kula palinggo tolanan, kula bali wes kapusan, janji manis naliko awal pacaran. Dadi padot tak lakoni, dadi payung wes ngalami, patung elos ora mikir cinta tak pasrah. Tak pasrah mikusti bola bali kotolanan, bola bali wes kapusan, janji manis naliko awal pacaran. Tapi patut tak lakoni, tadi payung wes ngalami, kadung elos ora mikir cinta tak pasrah nego. Kadung elos ora mikir cinta tak pasrah nego. Tahun-tahunan aku wes ngancani sliramu, wes kadung kenal karo bapak ibu, wes kepacut nyaman ro sliramu. Apa kowe ra ngerti, apa ra ngrumangsani, yen wis kedaden kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Wasta gondeli tenanan, sayang kuis orang kurang-kurang, jepol ngong dadi pelampiasan.

saisane koeng ngarang cerita nangis kelaran nutupi kesalahan sosok anjitro padahal sing gawe loro namamu wis tak waca lunga aku ra kartu apa kowe main belakang kape rasa ku tak puas pelanggaran kowe tak kartu apa. Yeah. Jessica. Sabinero aku seneng karo liyane, arep cemburu kok tutu sapa sapa ne sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. So kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kegawa mimpi. So kali nyaman rajaminan duweni atimu. Flying fiktif, flying fiktif. tresnoku nomor siji. Pena elemu mblenjani janji. Kowe tekong larani. Sikat mas du. Usahaku wis ra kurang kurang, kembangiku wis popolan. Pas aku tolan cepol ketemu kowe ning dalan, kowe konangan ayo tak surip ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia endingnya. Sikat! Ayo caturin! Thank you. is, girl, she is.